terdiri dari 22 ayat yang sudah kita saksikan, maka surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat Asy-Syams. Kita telah sampai pada ayat yang ke-18. Fir'auna wa Thamud. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat yang ke-17. Hal ataka hadithul junud. Sudahkah sampai kepada kalian tentang berita hadithul junud? Tentang berita adanya al-junud, kaum-kaum penentang. Allah Jalla wa'ala bertujuan untuk mengingatkan kepada kaum yang datang sesudahnya, sudahkah sampai berita kabar kepada kalian? Hadithul junud. Yang diharapkan dengan itu mereka mau kembali, mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun wa Thamud. Maka yang Allah maksud tentang kaum penentang tadi adalah dua kaum pada ayat ini. Yakni Fir'aun dan juga kaum Thamud. Dua kaum tadi disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala secara khusus. Maka apabila kita ditanya, mengapa Allah Jalla wa'ala mengkhususkan dua kaum tersebut? Kaum penentang. Yang mana bukan hanya dua kaum tadi yang menentang terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Sekian kaum yang ada. Tetapi mengapa Allah Jalla wa'ala khususkan pada ayat ini dua kaum tersebut? Ada yang bisa menjawab? Mengapa Allah sebutkan kaum Thamud? Mengapa Allah sebutkan Fir'aun? Naam. Dikarenakan bahwa kaum Thamud fi biladil Arab, berada di negeri Arab. Yang mana kisahnya adalah masyhurah, sudah masyhur, dikenal. Wa in kanu minal mutaqaddimin, walaupun mereka adalah kaum yang sudah lama, sudah terdahulu. Demikian jawaban Al-Imam Qurtubi rahimahullah memberikan faedah kepada kita. Sedangkan perkara atau urusannya dengan Fir'aun, kana masyhuran inda ahlil kitab wa ghairihim. Karena dia terkenal atau masyhur di kalangan kaum ahlil kitab, al-Yahud wa al-Nasara, dan juga selain mereka. Maka mewakili keduanya. Dari kalangan bangsa Arab, maka Allah tampilkan kaum penentang tadi adalah kaum Thamud, sedangkan kaum Bani Israel, dari ahlul kitab maupun selain mereka, maka Allah tampilkan Fir'aun sebagai contohnya. Wa kana minal mutaakhirin fil halak. Maka terkait dengan Fir'aun adalah tergolong terakhir dari sisi dibinasakannya. Dibandingkan kaum Thamud yang datang sebelumnya. Inilah, dengan itu kita mengetahui mengapa Allah Jalla wa'ala sebutkan keduanya secara khusus. Berikutnya ayat yang ke-19. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Allah menegaskan kembali bahwa mereka, alladzina kafaru, mereka yang kafir, itu kata Allah, fi takdzib, selalu mendustakan. Mendustakan ini para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, adalah mencakup siapa saja yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, siapapun dia. Apakah dia sebagai seorang musyrik menyekutukan Allah Jalla wa ala dalam peribadatan, ataukah dia orang al-Yahud, ataupun dia kalangan An-Nasara dari kalangan yang keduanya dari Ahlul Kitab, maka sama-sama tergolong sebagai orang kafir. Dan juga selain mereka, selain kaum musyrikin, selain Al-Yahud wa Nasara, Ahlul Kitab, maka siapapun yang ingkar terhadap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir. Kenapa mereka dikategorikan kafir? Naam, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena keberadaan Al-Yahud dan Nasara setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak beragama. Maka tidak bermanfaat agama pada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka ingkar dengan penutup para nabi dan rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu siapa saja yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dikatakan la dina lahu, maka tidak ada agama baginya. 6. Bahkan siapa saja yang tidak beriman kepada salah satu para rasul alaihimus salatu wassalam, maka dia telah kafir kepada seluruh para rasul. Sebagai contoh kata beliau, tatkala seseorang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, bahwa beliau sebagai rasulnya Allah, dia tidak yakini, dia tidak beriman. Walaupun dia beriman kepada seluruh para nabi yang lainnya selain beliau, selain Nuh alaihi salam, maka dengan itu dia berdusta, mendustakan para rasul alaihimussalatu wassalam selain beliau. Demikian kata beliau. Maka demikian pula halnya tatkala al-Yahud itu mengaku bahwa dia memiliki agama, dia menyatakan dirinya mengikuti Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, maka kita katakan kepada mereka, kalian adalah orang-orang kafir kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dan kepada Taurat. Dusta apa yang kalian katakan bahwa kalian beriman, bahwa kalian beragama dengan agamanya Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kepada kaum Nasara yang mengaku bahwa mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, Maka kita pun menyatakan kepada mereka, kalian berdusta. Kalian adalah orang-orang yang kafir kepada Isa alaihissalam. Disebabkan karena kalian kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-89. Wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tatkala sebelum datangnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu biasa yastaftihun, biasa menanti-nanti, biasa memohon untuk mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Naam. Itu sebelum datangnya. Falamma ja'ahum, ketika ternyata sudah didatangkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada mereka, ma'arofu, apa yang sudah mereka ketahui, tercantum di dalam Taurat dan demikian pula Al-Injil, apa yang menjadi kenyataannya, kafaru bih, maka mereka mengingkarinya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tadinya mereka yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, berharap-harap datangnya nabi yang dinanti-nanti. Nah, supaya mereka bisa mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir, dibantu. Tapi kenyataannya nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang mereka maksudkan, maka dengan serta merta kafaru bih, mereka mengingkarinya. Yang padahal mereka itu tahu terhadap keberadaan nabi dan rasul yang terakhir itu, seperti halnya mereka mengenal terhadap, seperti halnya layaknya seorang bapak mengenal terhadap anak-anak mereka. Dikaitkan dengan surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 148. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-Baqarah 89 tadi, kaitannya pula dengan Al-Baqarah 146. Mereka ingkar seperti itu, bukan tidak tahu, tetapi sudah kenal, dan bukan kenal biasa, tapi kenal secara persis terhadap sifat-sifatnya, ciri-cirinya, dan sebagaimana adanya, seperti layaknya kata Allah, ibarat seorang ayah mengenal terhadap anak-anak mereka. Tahu secara persis. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sehingga yang mengherankan bahwa mereka al-Yahud dan Nasara itu kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal di sisi mereka ada Taurat, padahal di sisi mereka ada Injil. Sehingga benarlah kalau kita katakan bahwa mereka tidak beragama dan tidak ada manfaat agama pada mereka, karena apa yang termaktub di dalam kitab yang ada pada mereka tadi mereka ingkari sendiri. Sehingga kalau mereka menyatakan kami mengakui terhadap Nabi Allah Musa, kami mengaku terhadap Nabi Allah Isa, maka kita katakan dusta. Nah, maka sungguh telah termaktub di dalam Taurat maupun Injil, di mana di sana beliau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, menghalalkan kepada mereka perkara-perkara yang baik, mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang jelek, perkara yang buruk, membebaskan beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Mereka mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak laki-laki mereka sendiri. Disebutkan dalam Al-Qur'an terkait misi yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya pada surat Al-A'raf ayat 157. Menunjukkan kekafiran Al-Yahud kata Allah alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyya orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil yang mana mereka dapati keberadaan beliau itu termaktub tertulis di sisi mereka di dalam Taurat maupun Injil yang beliau membawa misi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar wa yuhillu lahumut thayyibat menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang thayyib yang baik wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith dan mengharamkan kepada mereka perkara yang jelek yang menjijikkan yang keji wa yada'u 'anhum israhum dan membebaskan mereka dari beban wal aghlal dan juga dari belenggu allati kanat 'alaihim yang selama ini mengungkung kepada mereka. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nah, buktinya di mana letak kekafiran dari al-Yahud, yakni mereka tercantum keberadaan Nabi Allah Muhammad SAW salah satunya di dalam At-Taurat. Tapi mereka tidak mau beriman. Bukti juga kekafiran terhadap An-Nasara bahwa keberadaan Rasulullah SAW termaktub di dalam Injil, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Ditambah lagi bukti kekafiran Nasara secara khusus dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Bisa dicatat bukti kekafiran Nasara pada ayat itu. Selain Al-A'raf 157. Apa Allah sebutkan di sana? Ya Bani Israel. Kaum Bani Israel. Nah, kaumnya Nabi Musa alaihissalam dan demikian pula kaumnya Nabi Isa. Maka di sini Nabi Allah Isa secara khusus memanggil mereka, mengajak mereka, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sungguh ketahui bahwa aku adalah Rasul Allah ilaikum yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Yang membenarkan terhadap apa yang ada di hadapanku dari kitab Taurat yang memang datang sebelumnya. Aku datang untuk membenarkannya. Karena itu adalah kitab Allah. Wa mubashiran dan sekaligus aku menyampaikan kabar gembira. Bi rasulin dengan adanya rasul ya'ti mim ba'di yang akan datang nanti sesudahku ismuhu Ahmad yang namanya adalah Ahmad. Nah, Nabi Musa mengakui keberadaan itu. Dan ini disebutkan dalam Injil, tetapi keberadaan kaum Nasara yang sekarang ini ingkar dengannya. Maka dengan itu menegaskan tentang kekafiran mereka. Sebab mereka ingkar, menentang tadi, sehingga mereka berpaling dari al-haq. Fakullu man a'radu 'anil haq fa innahu yubtala bil batil. Mengingatkan kajian kita dengan kitab Masailul Jahiliyah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, man a'radu 'anil haq, siapa yang berpaling dari al-haq, fa innahu yubtala bil batil, maka dia akan ditimpa kebatilan. Siapa yang meninggalkan al-haq, maka akan ditimpa kebatilan. Siapa yang meninggalkan dakwanya para rasul dari dakwah tauhid, memuliakan, mengesakan Allah Jalla wa'ala, maka dia akan ditimpa dengan berbagai kesyirikan dan khurafat. Celah-celah akan masuk padanya. Sehingga pada akhirnya akan tergantilah dakwah tauhid dengan dakwah kepada kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi, kata beliau, katsirun min ulama'il khurafiyyin wa ulama'il quburiyyin. Banyak terjadi dari orang alimnya dari kaum khurafat dan orang alimnya dari penyembah-penyembah kuburan. Mereka mengganti dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yad'una ilal batil, maka mereka ganti menyeru kepada kebatilan, menyeru kepada peribadatan kepada kuburan, menyeru bergantungnya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Sehingga mereka dilingkupi dengan berbagai syubhat, dan akhirnya disibukkan oleh syaitan dengan berbagai kebatilan, wal iyadu billah. Dengan sebab penentangan dan sekaligus kesombongan, dan bukan hanya itu, ditambah lagi kedengkian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima al-haq, menentang, tidak mau tunduk kepada al-haq, sombong, kemudian dengki. Kenapa? Karena beliau bukan dari kalangan mereka lagi. Bukan dari kalangan bangsa Bani Israel, tetapi dari kalangan bangsa Arab. Sehingga muncullah kedengkian. Dengan tiga sebab tadi menghalangi mereka untuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Baqarah 109. Wadda kathirun min ahlil kitab. Wadda kathirun min ahlil kitab. Sebagian besar dari kalangan ahlul kitab, wadda, menginginkan kalian, lau yaruddunakum, untuk mengembalikan kalian kepada kekafiran, untuk memurtadkan kalian, ya lau yaruddunakum, itu cita-cita mereka, ba'da imanihim, setelah keimanan kalian, setelah kalian beriman, mereka apa menginginkan cita-citanya? Kuffaron, kalian kembali kepada kekafiran. Kenapa sampai muncul sifat seperti itu? Hasadan min indi anfusihim. Semata-mata karena hasad, karena dengki pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata pada mereka itu al-haq. Wadda kathirun min ahlil kitab, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Maka kembali kepada ayat ke-19 tadi, balil ladzina kafaru, sesungguhnya keberadaan orang-orang kafir itu, yakni kafir semua dari kalangan orang-orang kafir terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu dari kalangan Yahud maupun dari kalangan Nasara. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan salah satu sabdanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Beliau bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidaklah sesungguhnya dari umat ini yang mendengar tentang diriku, apakah dia seorang Yahudi ataukah seorang Nasrani, lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, illa min kana min ashabin nar, kecuali dia akan termasuk dari penghuni an-nar. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, balil ladzina kafaru fi takdzib. Kata beliau, la yazaluna mustamirina ala takdzib wal inad, bahwa mereka itu la yazalun, senantiasa mustamirin, terus menerus, ala takdzib wal inad, untuk mendustakan atau bersikap mendustakan, wal inad, dan sikap penentangan. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan sesungguhnya mereka itu orang kufar terus menerus tetap di dalam kekafirannya disebabkan karena mereka mendustakan dan menentang. La tanfa'u fihim al-ayat, tidak manfaat fihim pada mereka itu al-ayat, ayat-ayat Allah sudah tidak berguna lagi. Wala tujdi ladaihim al-idhat, sudah tidak berguna lagi pada mereka adanya al-idhat, adanya peringatan-peringatan. Karena telinga mereka sudah tertutup, pandangan mereka juga demikian, dan lebih-lebih lagi hati mereka telah tertutup untuk menerima al-haq. Selanjutnya, ayat yang ke-20, Allah Jalla wa'ala sebutkan, wallahu min waraihim muhit. Wallahu, dan Allah Jalla wa'ala itu min waraihim, dari arah belakang mereka, muhitun. Muhit maknanya mengepung, meliputi mereka, yakni dari segala sisinya. Kalau sudah namanya dikepung, maka tidak bisa menghindar. Apalagi yang mengepung adalah Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa menghindar darinya. Tidak pula dari ilmunya. Tidak pula dari kekuasaannya. Dan tidak pula apalagi dari hukumannya. Wallahu min waraihim muhit. Nah, maka jangan sampai ada yang berani menentang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah mengepung kepada dia, maka dia tidak akan bisa lari kemana. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan tangguh, mengulur-ngulur azabnya itu bagi orang-orang yang zalim. Sampai jika Allah jalla wa'ala menginginkan, maka Allah akan menyiksanya dan tidak akan membiarkannya lolos. Mengapa orang zalim, orang kafir belum juga diturunkan siksanya atau azabnya? Maka di antara sebabnya sengaja Allah subhanahu wa ta'ala mengulur kepada mereka, melunta-lunta mereka untuk terus berbuat dosa demi dosa, sampai pada akhirnya ketika Allah sudah berkehendak, maka Allah akan timpakan azab kepada mereka. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wallahu min waraihim muhit, ya'ni qad ahata bihim ilma. Qad ahata bihim, Allah jalla wa ala telah mengepung mereka ilma, dari sisi ilmunya, ilman wa qudratan, maupun dari sisi kekuasaannya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa dimintai tolong untuk bisa terlepas dari kepungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, seperti pada salah satu ayat Al-Quran, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kalian itu labil mirsad, mengintai. Maknanya ayat ini, fafihi al-wa'id asyadid, padanya ancaman yang keras. Dengan ayat ini menunjukkan al-wa'id asyadid, ancaman yang keras lil kafirin, bagi mereka orang-orang kafir. Min uqubah manhum fi qabdatihi, berupa adanya uqubah, azab, hukuman. Manhum fi qabdatihi, siapa yang berada di dalam genggamannya. Wa tahta tadbirih, dan siapa pula yang berada di bawah pengaturannya. 6. Ayat itu senada. Wallahu min waraihim muhit, dengan inna rabbaka labil mirsad. Berikutnya ayat ke-21. Bal huwa Qur'anun majid. Bahkan kata Allah, huwa Qur'an, Qur'anun majid, yang didustakan itu oleh mereka, Qur'anun majid, Al-Quran yang mulia. Tidak tanggung-tanggung lagi, yang didustakan adalah kalamullah yang mulia. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bal huwa, maksudnya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan huwa, dia itu yang disampaikan oleh Rasul, apa? Tentunya Al-Qur'an. Bal huwa, apa yang disampaikan oleh beliau. Qur'anun majid, disifatkan oleh Allah jalla wa ala Qur'an itu majid. Majid yakni yang memiliki keagungan, memiliki kemuliaan. Mulia sifat Al-Quran tadi, Allah sifatkan Al-Quran dengan mulia tadi, dan bukan hanya Al-Quran yang mulia saja, bahkan sifat itu Allah berikan kepada siapa saja yang memikul Al-Quran. Sifat majid tidak hanya Allah tujukan kepada Quran, firman-Nya saja, tetapi sekaligus kepada mereka yang memikul Al-Quran dengan cara dia laksanakan, dia amalkan kewajibannya. Apa di antara kewajibannya? Dia baca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Yang dengan itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Terkhusus bulan yang mulia ini. Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Maka dekatlah kita dengannya. Kalau kita sudah dekat, maka berusaha semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau kita selama ini sudah biasa rutin setiap hari baca Al-Quran, maka Ramadan lebih semangat lagi bersungguh-sungguh dan memperbanyaknya. Maksimalkan dari waktu sehari 24 jam untuk memacu diri kita qiraatul Quran, baca Al-Quran. Dikisahkan oleh salaf bahwa diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah biasa menghatamkan Al-Quran itu setiap harinya selain Ramadan. Kalau sudah tiba Ramadan, beliau menghatamkannya 2 kali sehari. Sehingga dengan itu sebulan 60 kali. Semangat salaf. Demikian pula a'immah yang lainnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah menghatamkan Al-Quran di siang hari Ramadan. Maka di malam harinya beliau lakukan lebih dari itu. Diriwayatkan pula dari para salaf yang lainnya. Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2 hari. Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Ada pula di kalangan salaf yang menghatamkan Al-Quran selama Ramadan sebanyak 90 kali. Artinya setiap hari dia khatam 3 kali. Sekian riwayat disebutkan dari sirah para ulama salaf sebagai motivasi kepada kita untuk kita bertanya kepada diri kita masing-masing sejauh mana perhatian kita kepada Al-Quran khususnya di Ramadan. Maka masih tersisa setengah perjalanan. Justru lebih semangat pada 10 hari yang kedua ini, bahkan 10 hari yang ketiga nanti. Ada waktu sisa kita baca Al-Quran. Ada waktu kosong kita upayakan dengan perjuangan menghadapi tubuh kita yang lemah saat puasa, kemudian haus, kemudian adanya kendala-kendala yang lain. Maka tetap kita berusaha untuk baca Al-Quran. Maka Allah Jalla wa'ala puji kepada pelakunya yang memikul Al-Quran. Disebabkan karena dia jalankan kewajibannya berupa baca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Sekaligus dia lebih serius di bulan yang Allah berikan peluang bagi hambanya untuk fastabil kul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai-sampai diibaratkan jika dia seorang pengusaha, maka bulan ini peluang emas baginya. Karena dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala baca Al-Quran, 1 huruf adalah 10. Berdasarkan hadis Nabi SAW. 1 huruf. Tapi jika di Ramadan bisa berlipat sampai 700 kali. Akan sampai lebih dari itu. 1 huruf. Bagaimana kalau sekian huruf? Oleh karenanya tidak heran kalau tadi para salaf tadi memacu dirinya untuk bisa jangan sampai sedikit pun waktu terlewat kecuali padanya nilai ajar di sisi Allah. Karena mereka tahu bahwa di hari-hari Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bal huwa Qur'anun Majid wasi'ul ma'ani 'azimuha wasi'ul ma'ani, yang luas maknanya sehingga Allah sifatkan mulia karena memang luas maknanya. Sebagaimana kita kaji sendiri tafsir dari sekian penafsiran, nah, satu ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, selain luas dari maknanya juga katsirul khair, katsirul khairi wal ilmi, banyak di sana kebaikan dan banyak pula ilmu di dalam Al-Quran. Maka jangan terasa jenuh, bosan ketika mengkaji Al-Quran. Bahkan kita mungkin tambah asyik ketika mempelajari Al-Quran dengan tafsir. Kita rasakan atau tidak? Nah, kita rasakan satu ayat, kita tahu dari sisi sana, tahu dari sisi sini. Padahal baru satu ayat Al-Quran. Bagaimana kemudian pindah melangkah pada ayat berikutnya dan berikutnya. Maka sungguh merugi mereka yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau melibatkan diri untuk mengetahui tafsirnya. Nah, mereka betul sudah membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu maknanya. Maka Al-Quran katsirul khairi wal ilmi. Ayat yang terakhir, fi lauhin mahfuz. Yang mana Al-Quran itu fi lauhin mahfuz, tersimpan di dalam lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penafsiran tentang lauhil mahfuz. Ada yang menyatakan mahfuzun indallahi ta'ala min wusulis syayatin ilaihi. Lauh yang mahfuz, yang terjaga itu tadi adalah terjaga di sisi Allah. Terjaga dari apa? Min wusulis syayatin ilaihi. Dari sampainya para syaitan kepadanya. Untuk berusaha menodai atau mengganggu terhadap apa yang termaktub lembaran catatan Allah Jalla wa'ala menulis seluruh takdirnya. Maka itu terjaga. Berkata al-imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah, Al-lawhul mahfuz an yaminil arsh. Bahwa lawhul mahfuz adalah berada di sisi kanannya al-arsh. Demikian juga salaf dari kalangan sahabah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, awwalu syai'in katabahu Allah ta'ala fil lawhil mahfuz, pertama-tama kali apa yang Allah Jalla wa'ala tuliskan di dalam lembaran atau lempengan lawhil mahfuz itu adalah inni anallah, sesungguhnya aku itu adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Inni anallah, la ilaha illa ana. Tidak tertulis pertama kali di sana selain kalimat tadi, juga padanya Muhammad Rasuli, Muhammad Rasulku. Manis taslama liqada'i. Juga tertulis, siapa yang pasrah menerima dengan lapang dada liqada'i terhadap putusanku, wa sabara ala bala'i, dan dia sabar atas bencana yang aku timpakan kepadanya, musibah, wa syakara ni'mai, dan dia selalu syukur terhadap nikmat-nikmatku, kadabtuhu siddiqan, maka aku akan tulis dia sebagai siddiq, orang yang selalu membenarkan, selalu jujur keimanannya. Bagaimana tidak? Dia sudah bertauhid. Mengesakan Allah Jalla wa'ala la ilaha illallah. Dan juga dia telah bersaksi keberadaan Nabi dan Rasul. Persaksian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia iman kepada takdir Allah. Sabar. Syukur. Maka pantaslah ketika Allah katakan, katabtuhu siddiqan. Wa ba'atuhu ma'as siddiqin. Dan aku akan bangkitkan dia bersama siddiqin. Orang-orang yang siddiq, yang benar, jujur keimanannya. Sebaliknya, wa man lam yastaslim liqada'i. Siapa yang tidak pasrah, tidak mau menerima terhadap putusanku. Walam yasbir ala bala'i. Dan tidak mau sabar terhadap musibah yang kutimpakan kepadanya. Walam yashkur ni'mai. Dan dia tidak mau syukur terhadap ni'matku. Fal yattakhid ilahan siwaya. Maka hendaklah dia ambil ilah Tuhan selain aku. Falyattakhidh ilahan siwaya. Maka silahkan dia pilih Tuhan lain selain aku. Nah. Al-Hajjaj pernah menulis kepada Muhammad Ibnul Hanafiyah radhiyallahu anhu, yatawa'adahu, mengingatkan kepada dia. Fakataba ilaihi Ibnul Hanafiyah, maka Muhammad Ibnul Hanafiyah radhiyallahu ta'ala anhu membalas, menulis kepada Al-Hajjaj dengan menyatakan, balagani annallaha ta'ala fi kulli yawm 360 nadhrah fil lawhil mahfuz. Telah sampai berita kepadaku bahwa Allah Jalla wa'ala memandang kepada lawhil mahfuz setiap harinya 360 kali pandangan. Yu'izzu wa yudhil. Allah muliakan dari hambanya dan Allah hinakan dari hambanya pula. Wa yubtala wa yufrah. Ada yang diberikan ditimpakan musibah, ada pula yang bergembira. Wa yaf'alu ma yurid, dan Allah berkehendak untuk melakukan apa saja yang apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana ayat yang sudah kita lewati pada surat Al-Buruj, tepatnya pada ayat yang ke-16, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka tidak boleh bagi hamba memprotesnya. Kenapa begini? Kenapa begini? Terima. Maka mengharuskan bagi dia menerima. Istislam liqada'illah. Dia terima dengan keputusan Allah. Kalau sudah dia dapat giliran berupa kenikmatan ataupun sebaliknya, maka dia ketika mendapatkan sebalik dari kenikmatan tadi, dia bersabar. Nah, ketika dia dapat kenikmatan, maka dia bersyukur. Demikian adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan terhadap lauh. Maka termasuk al-katif, apa ini namanya? pundak itu dalam bahasa Arab dikatakan al-lawh. Wa kullu 'azbin 'arid. Setiap anggota tubuh yang lebar itu dikatakan al-lawh. Sehingga tadi dikatakan lembaran atau lempengan yang besar, sebesarnya apa kita tidak tahu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menuliskan takdirnya di sana. Nah, maka lawh secara bahasa adalah kullu 'azbin 'arid, adalah bagian anggota tubuh yang lebar. Para ulama menjelaskan kata mahfuz, terjaga, yakni tidak disentuh oleh seorang pun. Tidak disentuh oleh seorang pun. Dan juga terjaga dari perubahan dan penggantian. Maka penggantian dan perubahan hanya terjadi pada kitab-kitab yang lain. Maka berkaitan dengan itu, terkait dengan penulisan dari Allah Subhanahu wa taala, ada 4 macam berkaitan dengan penulisan dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa macam. Yang pertama, penulisan di dalam Lauhil Mahfuz. Yang mana sudah tahu tadi bahwa penulisan ini tidak diganti dan tidak akan dirubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, telah kering lembaran untuk menulisnya dan telah diangkat pena. Tidak akan diganti dan tidak akan dirubah. Maka oleh karenanya dinamakan Lauhil Mahfuz, lembaran yang terjaga. Yang kedua, penulisan nasib Bani Adam. Kapan itu terjadi? Ketika mereka di dalam perut ibunya sebelum dia lahir. Kalau dia sudah berumur 4 bulan, maka Allah utus malaikatnya untuk mencatat takdirnya. Nah, ditiupkan roh dengan izin Allah Jalla wa'ala. Nah, maka dengan itu akan dengan mengalami proses, setelah itu akan lahir ke dunia. Penulisan yang ketiga adalah penulisan setiap tahun. Yang akan terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam-malam nanti yang insyaAllah ta'ala kita akan dapatkan. Maka di malam itu Allah tetapkan apa saja yang terjadi pada tahun itu. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Penulisan yang keempat, pada lembaran yang ada di tangan malaikat. Yang ini terjadi setelah adanya amal perbuatan. Yang keempat ini adalah setelah terjadinya amal perbuatan. Sedangkan penulisan yang tiga yang sebelumnya, pertama, kedua, dan ketiga, adalah sebelum terjadinya perbuatan. Penulisan jenis pertama, kedua, dan ketiga itu sebelum terjadinya. Sedangkan yang keempat adalah setelah terjadinya. Yakni, apa yang dilakukan oleh manusia akan ditulis, baik itu berupa ucapan lisan atau perbuatan dengan anggota tubuhnya, termasuk keyakinan dalam hatinya dicatat oleh malaikat. Kapan dicatatnya itu? Setelah terjadinya. Nah, Fulan berbuat ini. Oh, tadi sudah dia berbuat ini. Catat oleh malaikat. Fulan sudah berbuat ini, maka setelah itu dicatat oleh malaikat. Maka menunjukkan bahwa penulisan tadi adalah setelah terjadinya. Karena memang malaikat ditugaskan oleh Allah menjaga Bani Adam. Menjaga perbuatan mereka dan menulisnya. Dibuktikan oleh Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Infitar. Nah, yang kita akan sampai nanti padanya pembahasan surat itu. Tepatnya ayat ke-9 sampai ke-12. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya kedurhakaan saja. Bahkan kalian mendustakan terhadap yaumiddin, hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Sungguh bagi kalian ada yang mengawasi kalian. Alaikum lahafidhin. Hafidhin yang menjaga di situ adalah malaikat yang Allah tugaskan. Kiraman katibin. Allah sebut sifatnya malaikat tadi. Kiraman katibin yang mulia. Yang bertugas untuk mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka semua dari anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita, kulit kita semua akan bersaksi. Tangan akan menyatakan nanti di hadapan Allah, aku telah melakukan ini. Kaki akan menyatakan bahwa aku telah berjalan ke sini. Bahkan kulit pun akan bersaksi bahwa terhadap apa yang disentuh atau dilakukan oleh manusia. Maka semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nah, dengan itu selesailah pembahasan surat Al-Buruj. Yang tentunya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita bahas dari ayat-ayatnya membekas, memberikan pengaruh pada jiwa kita. Bukan saja dari sisi keilmuan belaka kita sudah belajar tafsir, tapi harapannya, targetnya pada diri kita adalah membekas pada jiwa kita untuk kemudian melangkah dalam kehidupan itu semakin sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an yang telah Allah turunkan, demikian pula sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah yang terlewatkan belum disebutkan, fi lawhin mahfuz, terjaga di sisi Allah tadi, minat taghyiri waziyadati wan naqs, dari adanya taghyir, perubahan, kemudian az-ziyadah, adanya penambahan, wan naqs, dan demikian pula adanya pengurangan. Wa mahfudun minas syayatin, terjaga pula dari para syaitan. Wa huwa al-lawhul mahfud alladhi qad athbata Allah fihi kulli syai', lembaran yang terjaga yang telah Allah kokohkan padanya segala sesuatu. Wa hadha yadullu ala jalalatil Qur'an wa jazalatih, dan ini sekaligus menunjukkan tentang keagungan Al-Qur'an dan juga menunjukkan tentang pengertian dan berlimpahnya ilmu padanya. Wa rif'ati qudratihi indallahi subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kedudukan tinggi